بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan nikmat dan pertolongan Allah. Dengan petunjuk Allah kita bisa kembali duduk bermajlis dalam majlis daurah ini. Sebelum kami mulai, mohon yang depan maju. Ikhwa kita banyak di luar, maju lagi enggak apa-apa. Merapat lagi. Yang di luar supaya segera memasuk. Pembahasan kita pada daurah kali ini akan kami nukilkan sebuah nasihat dari Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi, Imam dan Khatib Jami'ah Aisyah, dengan tema Subulul Wiqayah min Makhatiril Asyriyah, yaitu upaya menjaga generasi dari bahaya modernisasi. Generasi ini yang dimaksudkan adalah anak-anak kita, putra-putri kita, keturunan kita, yang tentunya semua adalah buah hati kita, penyejuk hati dan penyedap pandangan mata, qurrata a'yun. Kita tentunya punya upaya untuk mereka selalu selamat dan terjaga dalam kebaikan. Maka sengaja kami nukilkan nasihat ini agar kita semua menyadari bahaya besar yang akan menimpa generasi kita, baik sekarang ataupun di kemudian hari. Seperti yang beliau sampaikan, la yakhfa annana na'ishu fi zamanin kasrat fitnanuhu. Tidak samar bagi kita semua bahwa kita hidup sekarang di masa yang amat sangat banyak fitnahnya. Wa tahayya'a fihi min subulil ghayyi wad dalal, masa di mana telah dipersiapkan padanya segala sarana, fasilitas, kerusakan dan kesesatan yang memang diupayakan untuk menghancurkan generasi Islam. Malam yatahayya fi asri minan usur, yang mana perkara ini belum pernah dipersiapkan pada masa-masa yang sebelumnya. Sarana-sarana yang merusak, yang membawa pada kesesatan, belum pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Hingga kata beliau hafizahullah ta'ala, perkara inilah yu'akkidu alaina al-mas'uliyah yujibu al-mudha'afah, perkara inilah yang menjadikan kita semua harus merasa semakin berat tanggung jawab dan semakin wajib upaya kita meningkatkan usaha untuk berusaha membentengi mereka. Fi tarbiyatin wa nushin wa taujih, di dalam mendidik putra-putri kita, di dalam memberikan nasihat kepada mereka, dan di dalam memberikan arahan-arahan kepada mereka. Maka berikut ini kata beliau hafizhahullah ta'ala, ada beberapa langkah upaya menjaga generasi kita dari bahaya modernisasi yang melanda. Namun sebelum itu kita perlu melihat dari satu sisi, memang kehidupan zaman modern, kehidupan yang serba mengenakan dan memudahkan kita. Kita tidak perlu kepanasan dalam rumah karena AC telah masuk di kamar-kamar kita. Bahkan kita berjalan gak perlu lagi panas terik matahari, sama dengan di ruang kamar kita. Mobil kita pakai AC, pesawat yang kita pakai AC, bahkan kapal berlayar pakai AC. Semua terasa sejuk, nyaman dan enak. Begitupun informasi, berita-berita, komunikasi, tidak seperti dulu lagi. Zaman-zaman dulu, kita mau kirim berita saja, surat kita layangkan kepada keluarga memberitakan orang tua kita sakit, mungkin sampai di tangan keluarga, orang tua kita telah meninggal. Karena lama. Tapi sekarang, apa yang kita lakukan? Sekarang kita butuh siapa yang mau dihubungin, tinggal tindis nomor, pencet langsung nyambung. Bahkan kita tulis sekarang berita, kirim SMS segera sampai, dan akan cepat datang balasan. Bahkan lebih lagi, kita bisa telepon langsung, tembus pandang. Ya, kita telepon dengan saudara kita, kita bisa lihat sedang apa dia di sana. Melalui apa istilahnya? Video apa? Call ya. Kita bisa telepon langsung lihat gambarnya. Satu sisi ini memang banyak menguntungkan kita. Namun hati-hati dengan generasi kita. Jangan sampai mereka salah menggunakan ini alat. Salah mensikapi ya kecanggihan sains dan teknologi yang ada. Sebab kesalahan kita orang tua dalam membimbing mereka akan berakibat fatal. Maka sebelumnya dengar dulu apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim di surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah peringatkan dalam ayat ini, dan takutlah kepada Allah orang-orang yang andekan mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan generasi yang lemah, mereka khawatirkan kesejahteraannya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memperingatkan kita dalam ayat yang agung ini untuk kita orang tua ambil sikap waspada dan selalu berupaya menjaga jangan sampai generasi kita menurun. Dari sisi ilmu mereka lebih bodoh, dari sisi amal mereka lebih malas, dari sisi kekuatan mereka lebih lemah. Jangan sampai kita punya generasi di belakang, generasi yang lemah, lemah ilmu, lemah fisik, lemah segalanya. Karena yang demikian ini adalah petaka besar. Maka Allah perintahkan bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang benar. Dan antum perhatikan fenomena yang terjadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-59 dan 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Lalu datanglah generasi pengganti setelah mereka, generasi yang menyanyiakan salat, generasi yang memperturutkan syahwat, maka betapa dekat kehancuran dan kesesatan menimpa mereka. Hampir-hampir kebinasaan, kesesatan menimpa mereka. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, apa yang Allah beritakan ini dalam surat Maryam, di mana sebelumnya Allah menceritakan kisah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kemudian Allah berikan kepada mereka anugerah berupa kesejahteraan, keamanan. Namun ketika muncul generasi penggantinya, generasi yang justru sebaliknya, mereka menyanyiakan salat, mereka memperturutkan syahwat, maka kehancuran hampir menimpa mereka. Jangan jauh-jauh, generasi pendahulu kita yang telah berjuang memperjuangkan negeri ini hingga merdeka, kalau seandainya mereka melihat kondisi kita saat ini, saat memperingati kemerdekaannya, mungkin mereka bersedih hati. Karena mereka dulu dengan segala keprihatinan dan keterbatasan, dengan segala kondisi yang sangat menyakitkan, mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan. Justru generasi yang sekarang tidak mengingat itu. Berhambur-hambur uang. Ya, mereka mengeluarkan sekian banyak dana dan harta untuk berpesta pora, bersukaria. Tiada syukur kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan cara itu. Lebih lagi kita semua kaum muslimin, setelah Allah memberikan kepada kita keimanan, Allah berikan kepada kita keturunan, lalu apakah kita akan membiarkan keturunan kita lemah dalam imannya, lemah dalam ilmunya? Tentu tidak. Sekali lagi tidak. Namun perlu antum dengar, seiring dengan kemajuan sains dan teknologi di zaman modernisasi ini, berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu 1440 tahun lalu, beliau telah memberitakan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Disebutkan dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yanzilu fiha al-jahlu yurfa'u fiha al-ilmu yaksuru fiha al-haraju. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di belakang kalian akan datang masa-masa di mana di masa itu turun kebodohan, kebodohan merajalela, dan diangkat di waktu itu ilmu, dan akan banyak terjadi al-haraj. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, mal haraju, apakah yang dimaksud dengan al-haraj? Beliau bersabda, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan, pembantaian, pembantaian. Juga disebutkan hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, sama dalam riwayat Imam Muslim, beliau menuturkan, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazdadul amru illa shiddatan, tidaklah bertambah urusan manusia kecuali makin berat. Ya, yang kita hadapi, urusan-urusan kita makin hari makin berat, bukan makin ringan. Walad dunya illa idbaran, dan tidaklah dunia bertambah kecuali semakin mundur, mendekati akhirnya, ya, mendekati masa habisnya. Walan nas illa syuhan, dan tidaklah bertambah manusia kecuali semakin bakhil, semakin kawaja, semakin pelit, dan semakin tidak peduli dengan yang lain, semakin egois. Wala taqumus sa'ah illa ala sirarin nas, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada manusia-manusia yang paling buruk. Walal mahdi illa Isa bin Maryam, dan tidak ada masa Imam Mahdi kecuali nanti bersama Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan apa yang terjadi dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan dulu hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Beliau mengatakan, yataqarabuz zaman yankusul ilma yulqasuh tadharul fitan yaksurul haraj. Qalu, ya Rasulullah, mal haraj? Qal, al-qatlu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, semakin dekat, semakin singkat zaman, artinya waktu yang kita lalui, zaman yang ada bersama kita ini terasa semakin singkat. Ya, begitupun akan berkurang ilmu dan akan merajalela kebakhilan, akan banyak muncul fitnah dan banyak al-haraj. Mereka bertanya, apakah al-haraj ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al-qatlu, al-qatlu, pembantaian, pembantaian. Coba perhatikan hadirin dengan seksama dan dengan kejernihan hati yang diberitakan oleh Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 9 atau surat Maryam 59. dan dengan hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bukankah ini berita yang pasti menimpa generasi kita, bahkan mungkin pada diri kita sekarang ini, di mana beliau memberitakan menjelang hari kiamat ini, urusan kita semakin hari semakin berat, sehingga manusia pun banyak tersibukkan dan lupa agama. Akhirnya mereka merajalelalah di tengah-tengah mereka kebodohan, apalagi diangkatnya ilmu oleh Allah dengan wafatnya para ulama, makin sedikitnya para ulama. Dan hadirinya dimuliakan Allah, kalau kejahilan merajalela, para ulama telah tiada, apa yang rusak? Yang rusak adalah agama ini. Karena orang-orang yang jahil yang berbicara, maka akan banyak subhat dan kerusakan pada agama. Begitupun beliau sampaikan dalam hadis yang lain, yaitu yulqasuh, merajalela kebakhilan pada manusia, sehingga manusia semakin hari semakin buruk perilakunya, akhlaknya. Banyak mereka yang semakin egois, mementingkan pribadinya, tidak menghiraukan saudaranya. Dan ihwafila barakallahu fikum, muncul banyak fitnah berupa syubhat dan syahwat. Dan belum mengatakan yadharuz zina, akan merajalela perbuatan zina. Ini akan merusak nasab dan keturunan manusia. Kenapa sampai terjadi seperti ini semua? Karena generasi yang muncul tidak sebaik generasi sebelumnya. Kalau orang tua-tua yang sebelumnya masih peduli dengan agama, masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, tapi generasi yang menggantikannya, yang datang setelahnya, mereka tidak lagi menghiraukan norma-norma agama. Sampai-sampai ketika orang tua menasihati kepada mereka, mereka akan mengatakan, "Bapak, ini zaman now. Bapak zaman kuno. Tidak sama, Bapak." Ya. Apa katanya? Inilah alasan yang mereka ucapkan. Ini generasi zaman now. Ya, kid zaman now gitu. Mereka enggak mau terima. Artinya merasa bahwa dia telah kuliah, dia sarjana, Bapak SD enggak selesai. Lihat. Sehingga dia semakin merasa dirinya di atas orang tuanya. Sulit. Dan ini yang Allah peringatkan dalam surat Maryam tadi, di ayat 59. Allah katakan, datanglah generasi pengganti setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat. Hadirin, kalau sholat yang merupakan tiang agama, mereka sudah tidak menghiraukan, kira-kira akan jadi apa agama ini? Seperti bangunan telah roboh tiang-tiangnya, kira-kira akankah tegak bangunannya? Tidak mungkin bangunan akan dikatakan bangunan yang kokoh dan bagus kalau tiang-tiang sudah roboh penyangganya, hancur. Begitupun Islam, memang nampak generasinya makin banyak, namun semakin sepi masjidnya dari orang-orang yang sholat. Kalaupun ada orang tua-tua, yang muda-muda di mana? Ya? Subhanallah, alhamdulillah, sungguh kebahagiaan yang besar ketika masjid kita seperti ini, anak-anak muda masih semangat menuntut ilmu. Semoga ini kebaikan besar kemudian untuk kita dan generasi. Perhatikan ya, umumnya masjid-masjid sepi. Anak-anak muda zuhur masih di sekolah. Walaupun di sekolah ada masjid, juga tidak dipakai untuk sholat. Asar masih sekolah. Maghrib masih di jalan, belum sampai rumah. Isya belum sampai juga. Subuh kebablasan, enggak pulang malam, malah pulang pagi. Entah di mana mereka. Orang tua bilang, "Nak, kalau pergi dengan teman, jangan pulang malam, pagi baru datang." malam di mana? Inilah, karena mereka sudah punya sesuatu yang menggantikan semua. Jangan salahkan mereka, coba koreksi diri kita masing-masing. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, jarang sekali kita memegangnya, jarang sekali kita membacanya, sedangkan HP gak pernah ketinggalan di kantong kita. Antum satu hari buka HP sekali, dua kali, cukup? Cukup? Berapa kali buka? Tak bisa dihitung. Lalu satu hari buka Al-Quran berapa kali? Satu kali pun tidak sempat. Nah itu. Ya. Ustaz, di HP ku ada Qur'annya. Dibaca atau tidak? Nah itu. Maka hadirin, ini renungan untuk kita semua. Ada lima langkah yang beliau sampaikan kepada kita untuk menjaga generasi kita dari bahaya modernisasi ini. Jangan sampai kita merasa aman bahwa yang akan datang anak kita akan lebih baik. Memang dari sisi kehidupan mereka semakin bagus fasilitasnya, dari transportasinya, dari komunikasinya, seperti yang disampaikan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman semakin singkat, dalam arti para ulama menjelaskan manusia yang dulunya pergi Ambon, Saudi, ibadah haji mungkin butuh waktu sekian bulan. Sekarang tinggal terbang. Kita ingin dapatkan berita, cari atau memberi berita kepada saudara, sekian lamanya surat kita kirim. Sekarang sudah singkat. Perhatikan. Dan dulu kita mau masak, lama. Sekarang tinggal tek, gas sudah menyala. Dulu cari kayu bakar, dulu diutang. Jemur dulu biar kering. Basah-basah kita memasak. Sekarang tinggal tek, langsung nyala. Bahkan ada lebih canggih lagi, tak perlu pakai gas, tinggal listrik, main tombol saja. Yang lebih praktis tinggal pencet halo, kirim, sudah jadi. Catering, ini dimanjakan dengan seperti ini. Sehingga sisi lain, kadang orang tua tidak mengajari anak untuk bersabar bagaimana ya mengelola nikmat yang Allah beri. Anak tidak dibimbing bagaimana ketika dapat rizki, caranya kemana menyalurkannya, bagaimana menggunakannya. Jarang taunya anak minta kasih, sehingga anak dimanjakan dengan alasan kasihan dia. Dulu saya sengsara kecil, masa anak saya suruh sengsara lagi? Bukan suruh sengsara, tapi ajari anak bagaimana sebaiknya mensikapi anugerah Allah itu. Maka penting buat kita orang tua, berikut ini apa yang beliau sampaikan. Di antara upaya menjaga generasi dari bahaya modernisasi itu, yang pertama adalah berawal dari diri kita sebagai orang tua. Beliau mengatakan, al-istiqamatul ab wal-um wa salihatuhuma. Yang pertama adalah istiqomahnya ayah dan ibu dan kesolehan keduanya. Ya. Jadi yang pertama langkahnya, bagaimana kita orang tua istiqomah di atas sunnah, dan bagaimana kita orang tua soleh solihah. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna bisalihatihima yahfadullah dzurriyyatuhuma. Karena dengan kesolehan kedua orang tua, Allah akan memelihara keturunannya. Dengan kesolehan kedua orang tua ini, Allah akan menjaga keturunannya, anak cucunya. Fi hayatihima wa ba'da mautihima, baik masih hidup kedua orang tuanya atau bahkan setelah wafatnya kedua orang tua, tetap Allah jaga anak dan keturunannya. Ketika masih hidup ataupun telah meninggal dunia orang tuanya, ini anak-anak mereka yang orang tuanya saleh-salehah tetap Allah jaga. Ya, Allah pelihara. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, beliau membawakan firman Allah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-77, di mana Allah beritakan kisah yang sangat agung, kisah Nabi Musa bersama Khidir. Berjalan Musa menuju atau mencari Khidir untuk belajar ilmu darinya. Kita potong kisahnya langsung pada ayat 77. Fantolaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'aba ayudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqamahu qala la syi'ta latakhata 'alaihi ajra. Nabi Musa dalam kisah ini Allah beritakan, maka keduanya pun berjalan, yakni Musa bersama Khidir, Musa sallallahu alaihi wasallam bersama Khidir berjalan setelah ya menyeberangi lautan di satu negeri, masuk ke sebuah negeri, kemudian meminta kepada penduduk negeri itu minta jamuan sebagai tamu. Namun penduduk negeri itu menolak. Tidak ada yang menjamunya sebagai tamu. Berjalanlah keduanya terus sampai masuk dalam kota negeri itu. Di situ ada sebuah bangunan yang akan roboh. Temboknya sudah miring, hampir-hampir ambruk. Sehingga Khidir bersama Musa, atau Khidir mengajak Musa membenahinya, membangun kembali tembok yang mau ambruk itu, sehingga kembali tegak dan bagus. Kata Nabi Musa kepada Khidir, andaikan saja engkau minta upah, kita bisa kan beli makan. Istilahnya seperti itu. Namun Khidir tidak menceritakan atau tidak menghiraukan ucapan Musa ini. Bahkan dia mengatakan, ini sudah, sampai di sini perjalanan kita. Karena sudah dipesan, jangan engkau bertanya apa yang kita lakukan. Mengapa begini, mengapa begitu. Ya. Sehingga dijelaskan oleh Allah, apa sih, kenapa sih Khidir tidak minta upah ketika dia membangun rumah yang akan roboh itu. Allah katakan dalam ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Afan ya, suaranya agak serak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat 82 ini, adapun dinding yang akan roboh tadi, itu adalah rumah milik dua anak yatim yang ada di kota ini, kata Khidir kepada Musa alaihissalatu wassalam. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang mana di bawah rumah itu, di bawah tembok itu ada simpanan harta untuk kedua anak yatim itu, milik orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha, dan orang tua anak yatim itu adalah orang tua yang soleh. Lihat ikhwah, sebab kesolehan orang tua, walaupun sudah meninggal dunia mereka, Allah masih menjaga anak keturunannya, Allah menjaga hartanya. Karena tidaklah orang tua yang soleh, kecuali pasti yang disimpan itu harta yang halal, bukan harta pancuri, bukan harta korupsi, bukan harta manipulasi, tapi harta yang halal. Beda dengan orang tua yang hancur agamanya, ya, karena dia ingin, ya, mengejar kedudukan dan kekayaan, kalabur, yang penting kaya, biar anak-anak masa depannya bahagia. Ya, ditinggali rumah mewah, satu anak, satu sawah luas. Tapi itu semua hasil korupsi. Kadang-kadang orang tua belum mati sudah habis. Disita KPK. Ya. Hidup di penjara. Kira-kira jadi apa anaknya? Sengsara, dunia, sengsara akhirat. Coba pikir. Tapi beda dengan orang yang saleh, yang disimpan harta yang baik. Sampai dia meninggal dunia, barokahnya tetap. Anaknya terjaga, hartanya terjaga. Apakah kita enggak ingin seperti itu? Coba kisah yang kedua. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau antum simak kisahnya panjang. Ketika dia dipisahkan oleh saudaranya sendiri. Karena rasa iri. Yusuf alaihi salatu wassalam diambil dari orang tuanya. Diajak pergi bermain. Dengan alasan bermain. Dibuang dalam sumur. Dia pulang pada orang tuanya pura-pura. Yusuf diterkam serigala katanya. Bersedihlah Ayub. Yakub alaihi salatu wassalam, bapaknya Yusuf alaihi salatu wassalam, berpisah sejak itu sampai waktu yang panjang. Namun bapaknya tetap berdoa, tetap berhusnudzon kepada Allah, dan Nabi Yusuf terjaga. Lihat kondisinya, bukan cuma terjaga badannya. Antum lihat Nabi Yusuf itu tetap iman atau berubah agamanya? Tetap agamanya iman atau dia berubah agamanya? Tetap dalam iman, dalam Islam. Walaupun dia tinggal di negeri Mesir, rajanya bukan raja Islam. Pasti justru Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa di situ. Ya, sehingga jadilah negeri itu negeri yang makmur, dipimpin Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf kuliah enggak? Tidak pernah kuliah. Tapi Allah ajarkan ilmu. Kemudian dia bisa menjadi seorang yang adil dan pemimpin. Karena wahyu. Dan ikhwah barakallahu fikum, yang di sini kita ambil. Kesolehan orang tua Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Yakub. Sehingga dengan kesolehan orang tua inilah. Biar kondisi zaman seperti apa yang dialaminya. Tetap Allah jaga kebaikan anak keturunannya. Dan antum perhatikan pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keturunan beliau yang menjadi anbiya war rasul. Keturunan para nabi dan rasul. Itu keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum semua masih ingat. Bagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah ketika memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri aku keturunan yang saleh. Ya, ini doa yang bagus. Kembali kepada yang pertama, jadi ikhwah barakallahu fikum, istiqomahnya kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ab, sebagai dan kesolehan kita, itu kunci Allah menjaga keturunan kita nanti. Namun kalau kita sudah error agamanya, ya, belok-belok, enggak jelas manhajnya, lembek, muncul hajuri ikut hajuri, muncul halabi ikut halabi, muncul Muhammad bin Hadi ikut Muhammad bin Hadi, enggak ikuti kebenaran. Coba perhatikan, kebenaran bersama siapa? Tetap kebenaran itu bersama mereka para ulama yang istiqomah di atas al-haq. Nah kalau kita orang tua sudah error-error begitu agamanya, pling-plan, pindah-pindah manhajnya, ganti-ganti manhajnya. Lalu anak kita mau tanya, bapak atau abi, beta ikut yang mana kira-kira? Dihajurika, dihalabika, atau ikut yang mana ya abi? Antum jawab apa? Ikut askari, begitu. Hah? Mau bilang begitu? Ikuti yang benar. Maka kita sebagai orang tua, ajari anak-anak kita sikap dalam mensikapi fitnah. Jangan menjadi penyebab fitnah. Kan sudah datang hadis yang tadi. Yang dikhawatirkan Nabi SAW munculnya ruwaibidhah. Orang yang bodoh gak ngerti agama, hadis pun gak bisa baca, sok pinter, seakan-akan lebih tinggi dari Syekh Robi. Mengomentari Syekh Robi keliru begini. Ya, yang benar Syekh Muhammad bin Hadi. Syarbi keliru, yang benar Hajuri begini. Syarbi keliru, yang benar begini. Antum siapa? Jangan mewarisi anak-anak kita dengan fitnah-fitnah yang gak jelas. Sudah ikuti bimbingan para ulama. Justru kita ini ajari mereka. Ketika terjadi begini, nah hati-hati. Makin hari makin berat fitnah yang terjadi. Dari kita mengenal dakwah Ahlus Sunnah. Perjalanan waktu dari tahun 90-an. Ketika Ustaz Ja'far Umar Thalib awal pulang dari Yaman, dari Syekh Mukbil. Membawa perubahan besar dakwah kepada sunnah. Manhaj salafi. Dan terus teruji dengan fitnah demi fitnah. Mulai dari Ihya Uturats datang dengan segala bantuannya. Merubah dan menggoyah asatidah sehingga mereka banyak jatuh. Masuk ke dalam barisan Ihya Uturats, Turasiyin. Masuk lagi kemudian ya Muhammad bin Surur. Zainal Abidin dengan manhaj sururi masuk lagi sururi. Kemudian datang lagi Al-Halabi. Datang lagi yang lainnya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Apakah kita akan terus mengajari anak kita menjadi orang yang seperti itu? Ikut berubah-ubah berwarna-warni terus. Sedangkan kebenaran tidak akan pernah berubah. Quran tidak pernah berubah. Hadis tidak akan berubah. Maka istiqomahlah diri kita ini. Hati-hati. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita istiqomah di atas sunnah. InsyaAllah. Kita berharap selalu kepada Allah. Anak-anak kita juga istiqomah. Karena mereka tahu. Bahwa kita adalah teladan buat mereka. Dan panutan buat mereka. Kemudian yang kedua, singkat waktunya. Yang kedua, ikhwah barakallahu fikum. Kalau kita mau ambil kisah yang tadi, Nabi Ibrahim ini saya belum selesai. Bagaimana Allah menjaga Nabi Ismail masih bayinya. Di tempat yang kering, tandus gersang di lembah di Mekah. Yang kemudian Ibrahim hanya meninggalkan sekantong, ya, satu girba air dan sekeranjang kurma. Beberapa hari habis. Hajar istrinya, ya, ibunya Ismail, istrinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, bingung, sedih, bayi menangis, kering air susu. Kemana mau mencari air tak ada, lembah kering, tandus gak ada pohon. Tapi lihat, apakah Allah menyanyiakan Ismail alaihissalatu wassalam? Tidak. Bahkan Allah menjaga. Dan ingat, bukan berarti kita menyerahkan begitu saja kepada Allah untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, biarpun dia yakin Allah menjaga, begitupun istri beliau, wanita yang solihah, dia sabar menanti pertolongan Allah dan menanti keputusan Allah. Sampai muncul air zam-zam. Terus sampai negeri itu menjadi negeri yang baik. Nabi Ibrahim itu tidak begitu saja. Tapi dia perhatian kepada Ismail alaihissalatu wassalam dalam pendidikannya sampai dewasa. Ya, singkat seperti itu. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan kepada kita cara upaya untuk menjaga generasi dari bahaya modernisasi adalah al-inayatu bisya'nid du'a fa'innalu asaran aziman. Yang kedua, hendaknya orang tua selalu memperhatikan dengan doa-doanya. Selalu memperhatikan doa-doanya. Karena sungguh, betapa besar pengaruh doa untuk kebaikan anak keturunannya. Wabtialul abawai wa tadarruihima ilallah ayyusna auladuhum min asbabil khair. Kehusuan, ketundukan dan keseriusan orang tua dalam berdoa memohon kebaikan anak keturunannya itu adalah sebab yang besar untuk kebaikan anak keturunannya. kesungguhan kita orang tua. Dan ini sungguh telah dicontohkan oleh para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Betapa sungguh-sungguhnya mereka dalam doa memohon kepada Allah keturunan yang baik. Seperti doa Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam dalam surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat 38. Allah sebutkan hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, yakni di mihrab, tempat ibadahnya Nabi Zakaria. Dia menyeru kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Sungguh engkau maha mendengar doa seruan orang-orang yang meminta. Dan Allah pun kabulkan doa Nabi Zakaria. Allah anugerahkan putra laki-laki, yaitu Yahya. Seorang yang saleh, cerdas, luar biasa. Begitu pula ikhwah barakallahu fikum Nabiullah Ibrahim. Disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 100. Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan untukku dari keturunan yang saleh. Hingga Allah berikan dari dua istri beliau, dari Hajar lahirnya Ismail alaihissalatu wassalam, dari Sarah lahirlah Ishak alaihissalatu wassalam, yang dari Ishak kemudian lahirlah Yakub, terus keturunannya Yusuf, terus sampai banyak nabi-nabi Allah. Dan dari Ismail alaihissalatu wassalam sampai melahirkan cucu nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwah, doa beliau. Dan mungkin kita orang tua sering lupa, tergesa-gesa dan tidak sabar, mengatakan kata-kata yang tak sadar dengan kata-kata jelek. Padahal sungguh Allah telah ingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11. Ini kebiasaan kita manusia. Allah mengingatkan kita, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Allah katakan, dan manusia itu sering berdoa dengan jelek seperti ia berdoa dengan kebaikan. Sering kita tak sadar berucap kata-kata jelek, ya, kepada diri, kepada anak, kepada harta. Contohnya, na'udzubillah min dalik, orang tua bilang, bodohi. Pernah enggak orang tua bicara sama anaknya, bodohi? Pernah? Na'udzubillah min dalik. Kadang kita enggak sadar, anak kita yang lagi tumbuh belajar, latihan kerja, latihan beraktivitas yang baik, kan lambat terkadang. Atau kadang salah, kadang keliru. Jangan sudah memang salah gampang dia dibilang bodoh pula oleh orang tua. Bodohnya kuadrat jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Mestinya orang tua itu ketika melihat kesalahan pada anaknya, apa yang diucapkan? Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki mu nak, keliru itu yang kau lakukan. Salah yang kau bikin. Aslahakallah. Atau Allahumma yahdik. Atau hadakallah. Semoga Allah memberi petunjuk padamu. Semoga Allah membimbingmu nak. Coba bandingkan orang yang ngerti ilmu dengan yang gak ngerti ilmu. Orang kalau ngerti ilmu, orang tua yang soleh, solihah, baik ayah atau ibu, pasti hati-hati. Hati-hati di dalam mengucapkan sesuatu yang dia ucapkan bagi anaknya. Karena apa? Iwafillah barakallahu fikum. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, la tad'u ala anfusikum wala amwalikum, jangan sekali-kali kalian mendoakan kejelekan baik bagi dirimu sendiri atau bagi hartamu atau anak-anakmu. Kenapa? Antuwafiqu minallahi sya'atan ijabah yastajibu fiha. Khawatir ketika engkau mengucapkan kata-kata jelek itu, pas waktu Allah mengabulkan ucapan sehingga terkabul ucapanmu. Na'udzubillah min dzalik. Siapa sih orang tua yang ingin anaknya bodoh? Enggak ada. Saya mau tanya, sekian banyak ini yang sudah punya anak, acungkan tangan. Ada enggak di antara antum yang ingin anaknya bodoh? Ada? Enggak ada. Kalau ingin anaknya pinter, ada enggak? Enggak ada juga. Enggak ada yang acung tangan soalnya. Saya sendiri sudah. Hah? Tentunya semua ingin pinter, kan begitu. Namun ikhwah barakallahu fikum, keterkadang anak kita ini yang lagi belajar, lagi tumbuh, terhalang dengan doa kita sendiri. Maka ingat, kata-kata jelek jauhkan dari ibu terutama yang sering berinteraksi dengan anak. Kenapa? Kita nukil ucapan salaf seperti Syekh bin Baz juga, beliau menukilkan, yustajabu du'a'uha alaihi wa in kana dzalimatan. Wahai ibu, hati-hati kalian dalam ucapan. Karena apa? Doamu, doa seorang ibu itu Allah kabulkan walaupun ibu itu seorang zalim. Walaupun dia zalim. Antum dengar kisah yang sering kita dengar. Jurej, seorang yang soleh. Ibunya tidak. Tapi lihat, ketika Jurej dalam keadaan ibadah, ibunya datang memanggil. Sampai 3 kali dipanggil, tidak menyaut, karena Jurej bimbang. Ya Allah, sholatku atau ibuku? Dia tetap sholat. Akhirnya ibunya jengkel, dia mengatakan kata-kata yang jelek. Ya, supaya ditimpakan pada Jurej keburukan. Akhirnya benar, ucapan ibunya terkabul. Terfitnah Jurej dengan fitnah yang mengerikan. Bukan Jurej yang jelek, tapi fitnahnya. Dituduh dia zina dengan wanita pelacur. Ya, ada wanita pelacur, dia hamil, dia tinggal di bawah musolanya Jurej. Dia selalu manggil orang, ini hasil aku dengan Jurej. Sehingga orang-orang, lu, ternyata diam-diam di musola Jurej bikin hal. Sampai perempuan ini hamil. Orang semua percaya. Sampai lahir, barulah Allah bebaskan dengan pertolongannya. Karena kesolehannya. Bayinya bicara, bapakku bukan dia, dia Jurej orang baik. Bapakku pengembala di sana. Baru orang tahu. Ternyata Jurej tidak melakukannya. Pelakunya orang lain. Tapi kalau ada perempuan sekarang begitu, kira-kira pelakunya siapa? Banyak. Ya? Ada satu yang hamil di luar nikah, siapa yang hamilin? Banyak. Ya? Karena dia apa? Hidup tinggal di pasar. Banyak orang. Mau tuduh siapa? Ya, karena itulah ikhwah barakallahu fikum, kata ulama salaf, doa ibu terutama sangat dikabulkan, walaupun dia zalim. Makanya Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah ta'ala yakhsha minal istijabah, karena ditakutkan ucapanmu wahai ayah, wahai ibu, ucapanmu takut Allah kabulkan, fayan baghil hadar yan baghi alla tad'um alaihim illa bi khairin, mestinya kalian hati-hati mestinya kalian waspada. Jangan sekali-kali berdoa atas mereka, anak-anak kalian, kecuali kebaikan. Fakhdari du'a'u alaihim bisyar. Hati-hati kalian, jangan doakan mereka kejelekan. Jahidin nafs, labudda min jihadin hatta yakuna du'a tayyiba. Engkau wahai ayah, engkau wahai ibu, jihadi dirimu, perangi dirimu, usahakan dirimu untuk selalu ya berdoa yang baik. Berdoa yang baik, doa thayyibah. Wa absir bil khair, dan berharaplah selalu kebaikan. Dan ini la budda minas sabr, menuntut engkau untuk sabar. Ya, min jihadin nafas, dalam menjihati jiwamu sendiri. Engkau perlu bersabar, perlu kesabaran wahai ibu, wahai ayah. Hatta yakuna du'a thayyiban la dharran, sehingga doamu selalu baik dan tidak ada madarat. Ini perlu latihan. Makanya ikhwah, kenapa sih Rasulullah SAW ketika kita akan menikah harus pilih wanita solihah? Kalau wanita itu sudah solihah, insya Allah ucapannya akan baik. Tapi kalau wanita itu tolihah, jelek, ya bukan solihah, tolihah, jelek, rusak, otomatis ucapannya ancur lele, rusak tak karuan. Ya. Sedikit memaki, suami baru mau bicara sudah diplek, ya keros mulutnya. Bicara apa ini? Baru suami mau bilang, ini istri lagi marah sama anak. Suami ingin mendudukan, jangan begitu, wahai Umi. Ini kan kamu apa? Kira-kira apa jadinya? Gara-gara apa? Istri yang tolihah. Suami nganggur, tidak bisa bikin apa-apa. Pokoknya urusan saya, jangan kamu ikut campur. Ini anak-anak saya. Subhanallah, padahal suami juga ikut campur. Ya, subhanallah. Ini penting, berkenaan dengan doa. Jadi yang kedua apa tadi? Perhatikan selalu doa kita. Mungkin orang tua hanya tahu anaknya rusak, susah dibimbing, susah diatur. Barangkali kalau dia mau introspeksi diri, benarkah dia yang rusak atau kita yang memang rusak awalnya? Karena pohon itu mungkin buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Coba ada enggak mangga jatuh di bawah pohon terong? Enggak ada lah. Terong kok di bawah pohon mangga jatuhnya? Ya mungkin anak kita kurang. Sebab apa? Koreksi diri kita. Mungkin kurangnya doa kita. Ingat, kalaupun anak kita tidak di rumah kita, kita didik, jauh mungkin berpisah. Tapi doa kita, seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, apakah dia diasuh sama bapaknya? Kalau Yusuf alaihissalatu wassalam suruh pilih, pilih di negeri Mesir atau pilih bersama bapaknya? Pasti pilih bersama bapaknya. Tapi gara-gara saudaranya memisahkannya, membuangnya. Ingat, dengan doa orang tua terbimbing, kita mestinya. Makanya beliau perintahkan cari wanita yang solihah. Begitupun wanita kalau cari suami, cari yang apa? Yang ganteng, yang kaya, begitu? Cari yang soleh. Supaya apa? Doanya itu yang penting. Dan antum bisa perhatikan pengaruh doa. Ketika suami mendatangi istri, lalu dia berhubungan, kemudian Allah takdirkan lahir darinya itu anak. Kata Rasulullah SAW, jika suami mendatangi istrinya lalu berdoa, Allah anugerahkan rizki berupa anak, maka anak itu la yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan mengganggunya. Sudah apa? Terlindungi. ya, sudah ada protek di situ, terlindung dari syaitan. Tinggal bagaimana orang tuanya. Ini seperti ucapan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita semua, laula syaitan ya, wa tarbiyatu su'il walidain lakanal aulad alal fitrah. Andaikan bukan karena syaitan yang menggoda dan jeleknya pendidikan kedua orang tua, pasti anak-anak itu akan tetap di atas fitrahnya. Saya ulangi, andaikan bukan karena syaitan yang menggoda dan bukan karena buruknya pendidikan orang tua kepada anak, tentu anak itu akan tetap di atas fitrahnya. Karena apa? Kata beliau hafizhahu ta'ala, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir di atas fitrah. Fa bawau yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani, maka peran kedua orang tua itu yang akan mendidik anak menjadikan Yahudi kan, Nasrani atau Majusi. Kemudian ya fila barakallahu fikum, Asy-Syaikh Hafidhullah Ta'ala membawakan kisah berkenaan dengan poin yang kedua, yaitu Fudail bin Iyad, Imam Al-Haram Al-Makki. Beliau imam di Masjidil Haram di Mekah. Beliau berdoa untuk anaknya, Allahumma innistahadtu an adabtu ibni Ali fala maqdir ala ta'dibihi fa'adibhu antali. Ya Allah, sungguh aku telah bersungguh-sungguh berusaha dengan serius untuk mendidik anakku yaitu Ali, namun aku tak mampu mendidiknya sendiri. Maka aku mohon padamu ya Allah, didiklah ia untukku. Coba perhatikan doa beliau, minta kepada Allah untuk membantu mendidiknya untuk dirinya, artinya biar menjadi anak yang soleh. Ingat orang tua, merubah karakter anak kita itu bukan kuasa kita, kuasa Allah. Jangan kita main pukul terus, benar-benar pukul, benar pukul, begini pukul, ini pukul. Ya, anak kita memang kita ingin harap baik, tapi jangan menjadi samsak, sasaran pukulan. Tiap pagi sudah latihan mukul. Tiap pagi latihan mukul. Pukul siapa? Anak. Mau berangkat pukul, pulang pukul, mau tidur pukul, bangun tidur pukul. Kebal dengan pukulan. Lalu mau bikin apa anakmu? Sampai anak bapak pukul sudah. Barang su tahu, pasti pulang dapat pukul. Pulang main, bapak pukul sudah abi. Kenapa? Beta main tadi. Sudah tahu mau dipukul. Kira-kira kalau begini orang tua bilang apa? Mau kasih hancur? Lupa yang bisa merubah karakter itu doa-doa kita kepada Allah. Sehingga beliau ingatkan kepada kita, ikhwah barakallahu fikum, doalah kepada Allah. Sehingga subhanallah, setelah wafatnya Fudail ibni Iyad rahimahullah ta'ala, anak beliau Ali bin Fudail bin Iyad menjadi ulama besar. Dan beliau meninggal dunia ketika memimpin sholat subuh di masjid, ketika membaca firman Allah ta'ala, walau tara id wukifu ala nar faqalu ya laitana nurad. Terhenti sampai di situ dan terhenti nafas, meninggal. Dalam surat An-Nisa, ya, saya ulangi, dalam surat Al-An'am ayat 27. Ini yang dibaca oleh beliau. Bisa dia dalam ya Sirah Alamun Nubala, itu kisah ini. Dia lagi sholat subuh baca firman Allah, andaikan kalian lihat ketika manusia semua berdiri menghadap neraka, dihadapkan ke neraka, dan mereka hanya mampu berteriak, duhai celakalah kami ya Allah, andaikan kami dikembalikan ke dunia. Sampai di situ meninggal. Luar biasa kesolehan putranya. Ini hasil doa dari orang tua. Jadi ikhwah, saya ingatkan, doa lebih baik daripada pukulan. Ya, artinya pukulan sesekali boleh, karena memang dibolehkan. Anak gak sholat sudah 10 tahun, boleh dipukul. Tapi bukan terus-terus dipukul. Sehingga anak apal, pasti pulang dapat pukul. Ketuk pintu, assalamualaikum, abi pukul dulu. Habis. Habis sebagai rotan. Mau tiap hari begitu. Yang ketiga, ta'ahudul aba. Ya. Bitaujih wa tarjih wa tanzih bi usubil munasib. Yang ketiga, arahan dan nasihat yang selalu diberikan orang tua kepada anak bi uslubin munasib, dengan cara yang sesuai, bil mubasyaratal mi hasba ma yaqtadil hal. Yang ketiga, arahan nasihat yang selalu diberikan orang tua kepada anak dengan tata cara yang sesuai, bil mubasyara atal mi, dengan secara langsung ataupun tidak langsung, sesuai dengan tuntutan situasi yang ada. Kenapa kita selalu memberikan nasihat? Tidak boleh bosan. Beliau mengatakan, innal quluba taghfalu wa yaqdatuha min nashi wa tadhkir. Karena sungguh hati ini tertutup. Hati anak-anak tertutup. Kadang kurang sadarnya atau belum sadar. Akalnya masih belum nalar. Tapi orang tua enggak boleh membiarkan. Oh, biarkan. Masih kecil. Biar saja, biar saja. Selalu dibela. Melakukan kesalahan, ya maklumlah, masih kecil. Salah lagi, maaf, masih kecil. Terus dibeli maklum, maklum, maklum terus. Enggak ada nasihat. Hati-hati. Cara yang seperti ini keliru. Karena memang hati ini tertutup, kata beliau. Dan untuk membuka tutupnya ini, kalau tutup ini kan ada, apa namanya, ada dratnya ya. Bukanya pelan-pelan diputar balik. Ibarat nasihat itu, coba antum ini tertutup, langsung dicabut, bisa enggak? Ikuti alurnya, putar. Putar maju kan putar mundur? Aturannya mana? Kita kasih nasihat anak, harus tahu caranya, situasinya, sesuaikan dengan kondisi. Maunya orang tua cepat, buka cepat. Kalau enggak sabar, pica aja. Kan begitu. Pukul aja, pica hancur. Iya kan? Padahal andaikan orang tua sabar, ada aturannya. Coba sedikit sentuh hatinya, tek. Belum lagi, puter lagi sedikit, tek. Buat puter telinganya. Puter nasihat dulu. Ajak anak berpikir. Ajak anak terus ditegur, nak. Kalau kamu enggak sholat, gimana? Ya, kalau kamu enggak mau ngaji, terus nasihat. Atau dia melakukan kesalahan, diikut. Nah, kalau kamu main sama fulan, lihat. Kamu enggak sholat jadinya. Kamu begini, terus nasihat. Ingat kata beliau, hati tertutup ya ikhwah. Jadi untuk membukanya, jangan bosan-bosan nasihat, nasihat, nasihat. Karena apa? Untuk membukanya itu dengan bin nushi wa tadhkir. Dengan nasihat dan ya peringatan-peringatan. Ya, makanya beliau katakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sungguh peringatan nasihat itu amat besar manfaatnya bagi mu'minin. Daib yafila barakallahu fikum. Ini penting. Kita memberi nasihat kepada anak bisa dengan beberapa cara. Mungkin dengan hadiah untuk memberi motivasi dia. Atau mungkin dengan cara yang lain. Saat anak itu makan, ajak bersama, duduk, ayo makan. Lagi asik-asik makan, coba buka cerita. Coba nak, kamu senang Abi Umi bersamamu enggak? kalau kita begini di dunia, makan bersama, ya, enak begini, senang. Kamu pengin enggak kita di surga bareng-bareng sih? Coba diajak, bangkitkan kesadaran, bangkitkan daya pikir dia. Apa bisa Umi di surga kita bersama? Pasti. Lu taranya kalau kamu mau nurut, jadi anak soleh, ibu Umi, Abi juga soleh, insya Allah kita di surga. Makanya, ya, kita ikuti ajaran Nabi. Coba aja. Tapi satu hal yang memang kita tidak bisa pungkiri. Dikatakan para ulama, faqidu syai la yu'ti. Orang kalau enggak punya sesuatu, mana mungkin bisa kasih sesuatu. Dalam hal ini, kalau orang tua juga enggak ngerti ilmu, mana mungkin akan kasih ilmu buat anaknya. Bagaimana mungkin orang tua mau kasih nasihat kepada anak kalau dia sendiri enggak mau atau enggak bisa menasihati dan enggak bisa dinasihati. Ya? Gagal karena orang tuanya ndugal. Ini bisa terjadi. Sehingga pentingnya kita orang tua, kata Syekh Ahmad Ghazan Al-Majru'i, ya, beliau menasihatkan kepada kita dalam poin ke-33 dalam silsilah Tarbiyatul Aulad, beliau mengingatkan kepada kita, alimhum qabulun nasihah wa taraju'anil khata. Kalian orang tua, ayah, ibu, kalian harus ajari mereka, anak-anak kalian, untuk bisa menerima nasihat dan beri contoh mereka, kalian mau rujuk kalau salah. Ini terkadang terjadi antar suami istri. Ya? Terjadi antar suami istri ketika terjadi kesalahpahaman, suami tidak mau mengalah. Istri itu menasihatin, mas atau abang, tadi abang kan begini, salah maksudnya, ditegur dengan baik. Dia muntah, dia murka, ya, itu salah, orang salah sambung. Loh, SMS di HP-mu kan begini. Oh, itu enggak benar, itu orang salah ini. Nah, ini kadang-kadang suami membela diri tapi tidak mau ngakui kesalahan diri. Kalau dia mengaku, iya saya salah, saya keliru, istighfar, rujuk, selesai masalah. Dan anak-anak pun akan tahu. Atau seperti ini, abinya minum berdiri, Umi tegur, mas duduk kalau minum, astagfirullah, sadar. Sehingga ketika uminya negur anaknya, nak, gak boleh minum berdiri, dia pun sadar kayak abinya, astagfirullah Umi, terima kasih, jazakallah khairumi, duduk. Tapi kalau abinya tidak mau rujuk, gak mau nerima nasihat, dibilang istrinya, mas kalau minum bawa duduk, cerewet kamu. Kira-kira kalau anaknya ditegur, nak, duduk kalau minum, abi aja berdiri mi. Coba, ini contoh kecil lo ya. Karena apa? Bukan kesalahan guru di sekolah, kesalahanmu di rumah. Tidak pernah memberi contoh kepada anak bagaimana mau nerima nasihat kalau salah. Sungguh ikhwah, memang berat mengakui kesalahan. Dan lebih berat meminta maaf atas kesalahan. Dan jauh lebih berat mau memaafkan kesalahan. Itu. Sehingga bagi seorang mukmin yang saleh, semua mudah. Salah gampang terima nasihat dan taubat. Ya. Itu. Dan ini perlu untuk kita para ayah, ajarkan pada mereka bagaimana menerima nasihat dan mau rujuk. Faka min qabulin nasiha minal khair. Sungguh berapa banyak dalam menerima nasihat kebaikan, kebaikan itu datang. Ketika orang tua, kayak suami tadi, satu contoh kecil, ditegur istrinya, duduk toh mas kalau minum. Dia kok rujuk, astagfirullah, dia duduk. Ketika negur anak gampang, Luna, abimu aja Umi ingatkan mau, kamu kok diingetin gak mau. Kan begitu enak. Ya. Tapi kalau abinya kasih contoh yang enggak baik, alamat. Contoh lagi. Pulang, loh Mas, taklim kok pulang? Biasa. Loh, iya kan biasanya taklim habis maghrib. Ah, besok gampang. Nah, kalau anaknya pulang, kenapa kamu juga pulang? Nah, abi juga pulang. Nah, coba. Tapi kalau abinya ditegur, kenapa pulang? Oh iya, saya mau taklim dulu. Anaknya pulang tuh, nah, kenapa pulang? Mau ma'ami, sudah nanti sama abi nih. Balik ke masjid, taklim sama abi dulu. Nanti pulang habis isya, baru kita makan bersama. Enak. Ini contoh. Bukan nyindir, bukan nyinggung. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, afanya, barakallahu fikum. Karena apa? Anak ini tergantung kita orang tua. Ya, maka pentingnya orang tua terus melihat. Yo, yang keempat. Poin yang keempat, ini waktunya tinggal 4 menit sudah zuhur. Yang keempat, taujiwa ilah isanil fiktiyal syadiq. Bimbinglah anak di dalam memilih teman. Di dalam memilih teman. Bimbing. Bukan dipilihkan, tapi dibimbing. Di dalam anak memilih teman. Bukan didikte, kamu sama fulan, fulan, fulan. Bukan begitu. Karena kita gak bisa mentazkiyah. Hari ini kita bilang anak kita, nak, kamu main sama fulan ini ya. Ketika dia main sama fulan, ternyata dia berubah. Makanya orang tua bukan mendikte, kamu main sama fulan, fulan, fulan. Bukan. Kamu main cari teman yang baik. Ya, fulan baik, enggak apa-apa dengan fulan. Tapi kalau dia enggak baik, tinggal. Ganti fulan yang baik. Ini perlu. Jadi bukan orang tua memilihkan teman, membimbing anak-anak kita dalam memilih teman. Karena anak-anak kita ini perlu diarahkan. Betapa besar pengaruh pertemanan kepada anak-anak kita. Dan ini tentu perlu pembahasan yang lain. Terus yang kelima, terakhir, karena sudah masuk zuhur. Tajnibul bait wasailil hadami wa tadmir. Kata beliau yang kelima, upaya menjaga generasi kita dari bahaya modernisasi, jauhkan rumah dari sarana yang merusak dan menghancurkan. Jauhkan rumah dari sarana yang merusak dan menghancurkan. Contohnya televisi, Facebook, dan yang semisalnya. Jangan sekali-kali Umi, Abi memberi contoh anak main Facebook. Jangan sekali-kali. Haram. Karena Facebook pasti banyak gambar. Gambarmu atau gambar temanmu. Dan ini haram. Apalagi kalau sampai anak-anak tahu. Loh Umi kok masih ngeliatin teman-temannya. Itu kan haram, Mi. Kata Umi, ah kamu anak-anak gak usah buka-buka HP Umi. Ini HP Umi jangan buka. Ya, gak boleh buka gara-gara Uminya takut ketahuan kalau masih punya konco. Teman dulu. Atau abinya marah. Kenapa kamu buka HP abi? Diam anaknya dapat pukul. Ya. Padahal abinya ini ketahuan. Ternyata di HP abi, weh banyak. Teman-teman abi selfie-selfie. Masya Allah. Hadirin. Ini contoh jelek. Maka jauhkan rumah dari hal-hal yang. Akibat apa? Kalau di rumah itu ada gambar. Itu malaikat rahmat gak bakal masuk. Kalau malaikat rahmat gak masuk. Yang masuk setan. Nah kalau rumah penuh dengan setan. Jadi apa kiranya? Ya. Kalau rumah banyak malaikat. Insya Allah akan banyak rahmat. Banyak barokah. Banyak kebaikan. Maka jauhkan perkara-perkara itu. Tapi barakallahu fikum ikhwa. Karena sudah masuk waktu zuhur. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Dan mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata menyinggung atau menyindir. Ini tidak lain. Kami ingin memberi nasihat untuk kebaikan semua. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.